السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan karunia, rahmat dan nikmatnya yang sangat banyak, sehingga kita dengan nikmat-nikmat tersebut bisa melakukan pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla dan menjadi orang yang terbaik insya Allah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat tidak kemudian hanya kita mencicipi dan juga memanfaatkannya semata, tetapi Allah Azza wa Jalla menuangkan beragam-ragam nikmat, membagikan berbagai macam karunia-Nya agar kita menjadi orang yang melaksanakan hikmah dan tugas diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa tugas tersebut? Apa hikmah kita diciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Inilah tujuan diciptakannya manusia, dan ini pula tujuan diciptakannya bangsa jin. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, tentunya juga harus kita fahami apa sih sesungguhnya ibadah itu. Maka kesimpulannya bahwa ibadah itu adalah segala kumpulan nama-nama yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, baik dalam bentuk ucapan ataupun dalam amalan batiniah kita. Apapun namanya, selama perbuatan itu dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia adalah ibadah. Agar kita benar-benar menyadari bahwa ternyata tugas ibadah yang kemudian Allah limpahkan dan penuhkan semua apa yang kita butuhkan padanya, sesuatu yang sangat-sangat luas cakupannya. Di mana saja kita berada, kita bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat kita berada di rumahnya Allah Azza wa Jalla, di saat kita berjalan, di saat kita ada di rumah, di saat kita ada di tempat pekerjaan, semuanya akan mampu, akan bisa menjadi sesuatu yang bernilai ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan akan menjadi sebuah ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang suami keluar dari rumahnya melaksanakan sebuah perintah Allah Azza wa Jalla فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Jika apabila solat sudah ditunaikan, maka segeralah kalian bertebaran di muka bumi, mencari karunia, mencari rezeki yang halal. Maka ini adalah perintah Allah Azza wa Jalla. Mencari rezeki itu pada hukum asalnya adalah boleh. Maka di saat kita keluar mencari rezeki untuk kemudian memenuhi kebutuhan kita dan memenuhi kebutuhan istri dan anak kita, maka ini menjadi sesuatu yang bernilai ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Lelah dan capeknya dia di ladangnya, atau mungkin besapa ternaknya, atau mungkin bisa dia berniaga dan berjualan, itu akan bisa menjadi sebuah nilai ibadah. Bisa dia ingin menutupi tugasnya mencari nafkah buat dirinya, mencari nafkah buat istrinya dan buat anaknya, maka itu adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka termasuk kekurangan yang sangat-sangat terang dan jelas kalau menjadikan ibadah itu hanya di rumahnya Allah Azza wa Jalla. Kalau itu tempat ibadah, sungguh amat sangat merugi kaum wanita, sungguh amat merugi para kaum wanita, istri-istri kita. Padahal Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan bahwa terbaik tempat ibadahnya kaum wanita ada dari rumah-rumah mereka. Bahkan Allah Azza wa Jalla melalui lisan Nabi-Nya alaihi salatu wasalam menyebutkan seutama-utama tempat melaksanakan solat sunnah bagi kaum lelaki adalah di rumah-rumah mereka. Di mana saja seseorang bisa melaksanakan ibadah, wanita bersolek, berdandan, memikat suaminya, memancing hasrat suaminya, mengerem kemauan dan keinginan suaminya di luar, dia menampilkan menjadi wanita yang sangat-sangat cantik di depan suaminya, maka bagi wanita itu sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena perbuatan itu dicintai oleh Allah, karena perbuatan itu dianjurkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka oleh karena itu yang namanya persoalan ibadah itu sebuah amalan yang sangat-sangat-sangat luas. Dan dimanapun seseorang berada, maka dia bisa mewujudkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, bahwa apa yang Allah bagikan dari berbagai macam nikmat-nikmat dan karunia, tujuannya adalah mampu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk sebuah kerugian yang sangat besar bagi seorang muslim dan muslimah di saat kemudian dia bersusah payah mengumpulkan harta benda dunia, tetapi dia melupakan tugasnya. Ada orang yang siap terjemur oleh panasnya matahari, tapi dia tidak punya kemampuan dan kesanggupan untuk memenuhi ajakan dan panggilan Allah. Solat subuh 2 rakaat tidak mampu, solat zuhur 4 rakaat berapa menit saja tidak mampu untuk dikerjakan, solat asar 4 rakaat berapa menit saja tidak sanggup untuk dikerjakan, apalagi solat maghrib dan solat isya. Maka sungguh amat sangat merugi jikalau ada seorang hamba muslim dan muslimah, mengaku muslim dan muslimah, lalu dia mengalahkan tugasnya daripada mengejar wasilah perantara untuk dia bisa melaksanakan tugas. Maka oleh karena itu semoga di kesibukan kita mencari rezeki Allah Azza wa Jalla sesuap nasi dan seteguk air, kita tidak lupa kepada Allah Azza wa Jalla dan kita tidak tersibukkan dari tugas kita yang besar, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, pada kesempatan ini saya ingin mengajak segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, yaitu berbicara tentang menjaga, memelihara nikmat Allah Azza wa Jalla melalui pintu ketaatan dan kebajikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak meragukan lagi tentang banyaknya dan beragamnya nikmat yang sudah dibagikan oleh Allah Azza wa Jalla. Memang benar, kalau kita mencoba mengkalkulasikan dan menghitung nikmat Allah, kita tidak akan punya kesanggupan untuk melakukannya. Kita ambil sekarang nikmat yang ada di jasad ini saja. Sungguh betapa banyak nikmat-nikmat dengan organ tubuh yang satu terkait dengan yang lain yang kita tidak mampu untuk kemudian menghitungnya. Sekaligus kita tidak pernah punya kemampuan untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut. Tapi maha dermawan Allah dan maha penyayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayangnya diletakkan di dalam sebuah ayat Al-Quran yang berbunyi, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani setiap jiwa sesuai dengan kesanggupan dia. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla terhadap hambanya dengan meletakkan sebuah kaidah di dalam Al-Quran, yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Azza wa Jalla tidak membebankan setiap jiwa itu sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya. Rahmat yang kedua sama juga dengan ayat tadi. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wujudkan bentuk ketakwaan engkau kepada Allah sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan engkau. Betapa penyayangnya Allah Azza wa Jalla. Sudah dituangkan beragam-ragam nikmat buat manusia, namun di saat melaksanakan tugasnya, Allah meletakkan konsep yang sangat meringankan mereka, yaitu fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan kemampuan dan kesanggupan kalian. Kalau seseorang tidak mampu berdiri melaksanakan ibadah solat, dia boleh melaksanakannya dengan cara duduk. Bila dia tidak mampu dengan cara duduk, dia boleh melaksanakannya dengan cara tidur dan berbaring. Kalau dia tidak mampu melaksanakannya dengan berbaring, mungkin semua organ tubuhnya sudah kaku. Yang ada adalah bisa menggoyangkan matanya, baruk biji matanya, maka dia bisa melaksanakan sholat dengan goyangan biji matanya. Kalau dia tidak mampu untuk melaksanakan semuanya itu, yang dia mampu adalah mengingat sesuatu dalam sholat, sudah tidak punya kemampuan, dia bisa mengerjakan dengan itu. Berakhir di saat Allah Azza wa Jalla memanggil dia, aduhai betapa tinggi kasih sayang Allah Azza wa Jalla dibanding dengan kasih sayang hamba itu terhadap dirinya sendiri. Sungguh amat sangat tinggi kasih sayang Allah terhadap hambanya. Walaupun mungkin di malam hari dia bermaksiat kepada Allah, atau di siang hari dia bermaksiat kepada Allah, di malam hari dia coba mendatangi rumahnya Allah, terus sebaliknya, Allah tidak akan tutup baginya pintu taubat, terus dibukakan. Ayo, kata Allah Azza wa Jalla, innakum ya ibadi, innakum tukhti'una bin layli wan nahari. Sungguh kalian melakukan dosa dan kemaksiatan di malam hari, kalian melakukan dosa di siang hari, dan saya adalah pengampun dosa. Maka beristighfirlah kalian, niscaya aku akan mengampuni kalian, kata Allah Azza wa Jalla. Allah tidak marah di saat kemudian seseorang ingin bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kasih sayangnya Allah mendahului marahnya. Itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya kasih sayangku mengalahkan murkaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, maka oleh karena itu mari kita mencoba mengkaji keluasan nikmat Allah azza wa jalla, dan kemudian kita mencoba di saat kita menggunakan nikmat itu pada jalan bermaksiat kepada yang memberi, Allah azza wa jalla tetap membukakan pintu taubat dan memperluas kasih sayangnya kepada orang yang salah dan berdosa dari hambanya. Namun kita harus pintar-pintar menjaga nikmat itu, jangan sampai berubah menjadi nikmat, nikmat berubah menjadi azab. Dan ini adalah kerugian yang sangat fatal apabila seorang muslim diberikan nikmat di dunia ini oleh Allah Azza wa Jalla, akan tetapi di saat dia tidak menjaganya dan memeliharanya, tidak menutup kemungkinan nikmat itu berubah menjadi sebuah azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, melalui majlis ini saya mengajak segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, dengan apa kita menjaga nikmat Allah subhanahu wa ta'ala? Pertama yang harus kita ketahui, Allah Azza wa Jalla menciptakan bumi dan segala apa yang ada padanya, menciptakan langit dengan segala apa yang ada pada langit itu, ternyata semuanya untuk kepentingan manusia. Betapa terhormatnya manusia, betapa dijunjung kemuliaan manusia ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bersamaan dengan nikmat beragam-ragam di dunia ini dan juga di langit. Allah Azza wa Jalla menitipkan sebuah keistimewaan pada diri manusia. Dengan keistimewaan inilah dia dipesankan oleh Allah, dititipkan oleh Allah, dan diletakkan di muka bumi ini untuk mengelola kehidupan dunia ini. Titipan nikmat itu, itulah yang disebut dengan akal dan pikiran, untuk membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Allah Azza wa Jalla titipkan pada mereka akal, barakallahu fikum. Maka di saat ma'asyiral muslimin, malaikat mengatakan Allah Azza wa Jalla menciptakan apa yang Allah kehendaki, namun tidak ada yang akan lebih mulia dari mereka, anggapannya para malaikat. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa saya akan menjadikan di muka bumi ini adalah khalifah. Para malaikat barakallahu fikum tersadar. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ternyata di sana ada makhluk yang lebih mulia dari mereka, yaitu Allah akan menciptakan di muka bumi khalifah, seorang pemimpin. Dengan apakah manusia ini diangkat kedudukannya di hadapan para malaikat? Maka Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan, setelah Allah titipkan, padahal manusia itu belum diciptakan oleh Allah, tetapi Allah telah menobatkan pengangkatan manusia di hadapan para malaikat yang akan memimpin di dunia ini, yang akan mengaturnya, yang akan mengelola dunia ini. Sekali lagi, padahal manusia belum diciptakan di saat itu. Ma'asyiral muslimin, para ulama berbicara, dengan apakah bangsa manusia ini dihormati oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat Al-Quran telah menjelaskan, bisyarafil ilmi, dengan kemuliaan ilmu ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Terangkatnya Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam di hadapan para malaikat karena kemuliaan ilmu yang mereka miliki. Ini satu. Maka di saat kemudian Allah menciptakan Nabiullah Adam, di mana diletakkan Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, kita akan menjawab, dia dimasukkan ke dalam surga. Allahu Azza wa Jalla meletakkan Nabiullah Adam di dalam surga. Kita tahu tentang kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Tetapi di sana sudah diinformasikan, kalau Nabiullah Adam yang ada di dalam surga ini akan turun ke dunia, memimpin dunia, mengelola dunia, karena mereka yang punya kemampuan untuk menjalankan roda kehidupan di dunia ini. Maka ma'asyiral muslimin yang saya hormati, di saat kemudian terciptanya Nabiullah Adam dan dimasukkan atau diletakkan di dalam surga, Allahu Azza wa Jalla memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam dan memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Mari kita dengarkan. Dari sini kita akan mengambil sebuah pelajaran hidup, bahwa ternyata manusia itu, makhluk ini, di hadapan Allah Azza wa Jalla terbagi menjadi dua. Barakallahu fikum. Yang pertama, makhluk yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, mereka adalah dari barisan para malaikat. Yang kedua, makhluk yang ingkar dan kufur kepada Allah Azza wa Jalla, dari bangsa jin, iblis dan bala tentaranya. Ini di saat Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk sujud kepada Nabiullah Adam sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin, di saat kemudian iblis menampakkan taring perlawanan dan permusuhannya, lalu mengobarkan berbagai macam bentuk kemauan dan keinginan untuk mencelakakan Nabiullah Adam dan mengusir dia dari dalam surga, sebagaimana iblis dikutuk dan diusir oleh Allah Azza wa Jalla, maka berapa bentuk langkah dilakukan oleh iblis untuk menggoda dan menggeret Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Pertama, iblis mengatakan di hadapan Adam dan istrinya Hawa, inni lakuma laminan nasihin. Saya di hadapan kalian berdua adalah termasuk penasihat. Maaf-maaf, tidak akan pernah terjadi lawan, musuh yang menginginkan kehancuran dan kebinasaan kita suatu saat tampil menjadi penasihat yang ulung. Tidak akan pernah terjadi itu. Tapi syayatin iblis di hadapan Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam mengangkat dirinya seolah-olah menjadi penasihat yang ulung, penasihat yang terpercaya. Yang kedua, dia kemudian melakukan kamuflase kedustaan, mengkaburkan permasalahan. Allahu Azza wa Jalla melarang Nabiullah Adam dan istrinya untuk mendekati pohon di dalam surga. Fala taqraba, jangan engkau dekati pohon ini. Allah melarang Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Iblis datang mengatakan, Allahu Azza wa Jalla melarang engkau untuk mendekati pohon ini agar jangan kamu kekal di dalam surga. Dekati. Kamu dilarang oleh Allah. Mari kita dengarkan bagaimana kedustaan. Di depan dia mengatakan, saya adalah seorang penasihat di hadapan kalian berdua. Ternyata dia melakukan bar pengkaburan kenyataan. Apa katanya? Allah melarang engkau mendekati pohon ini agar jangan kamu kekal di dalam dalam surga. Kalau kamu mau kekal, maka dekatilah pohon itu. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, takdir Nabiullah Adam ada sebelum terciptanya Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Memang dia harus keluar dari dalam surga. Maka di saat itulah takdir mendahului Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam bahwa dia mendekati pohon itu dan memakan buahnya. Maka tentu sebagai hukuman, kemudian keduanya bertelanjang lalu diturunkan ke muka bumi ini para malaikat di saat itu. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan, para malaikat menganggap bahwa inilah akhir dari kemuliaan manusia. Dia sudah melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah. Tidak akan terangkat lagi kemuliaannya. Tidak akan kembali lagi kemuliaan manusia. Malaikat menggambarkan, sudah berakhir kemuliaan manusia. Di atas, Allah Azza wa Jalla mengangkat kemuliaan dan keagungan manusia karena pengajaran ilmu dari Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Sudah kalah anggapannya para malaikat. Lalu di saat Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam terjatuh di dalam dosa, melanggar perintah Allah Azza wa Jalla, yang karena kesalahan ini Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan dan turunkan ke dalam ke dunia, para malaikat mengatakan sudah selesai dan tidak akan kembali kemuliaan manusia karena dia telah berdosa dan bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ternyata dugaan itu adalah salah dan keliru. Kenapa ma'asyiral muslimin? Karena Allah Azza wa Jalla telah membukakan pintu taubat bagi Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, dan Nabiullah Adam telah membuka pintu taubat itu sehingga kemuliaannya kembali bahkan lebih dari sebelum dia melakukan kesalahan, dan dia dikeluarkan ke dunia untuk dikembalikan lagi ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, subhanallah. Di saat kemudian para malaikat bahwa menganggap ini merupakan akhir dari kemuliaan manusia, dia berdosa, bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, lalu dikeluarkan dari dalam surga, ternyata anggapan dan dugaan para malaikat adalah salah dan keliru. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla membukakan bagi Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam untuk bertaubat dan mengaku kesalahan dan kekeliruannya. Dia pun memasuki pintu taubat dan Allah Azza wa Jalla menerima taubatnya Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Ternyata beliau dikeluarkan dari dalam surga untuk dimasukkan kembali dalam kondisi yang lebih baik dan lebih mulia. Kenapa? Kalau sekarang dia akan masuk ke dalam surga melalui perjuangan, pengorbanan yang berat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, meninggalkan larangan-larangan Allah, perjuangan yang besar dilakukan untuk masuk ke dalam surga, berarti akan dimasukkan lagi ke dalamnya dalam kondisi yang lebih baik lagi. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, mari kita belajar lebih dalam lagi. Ternyata kejadian dan peristiwa ini memberikan arti yang sangat dalam. Betapa sering kita menjumpai seseorang ketika dia bertaubat dari kesalahan, ternyata lebih baik kondisi dia dibanding dia sebelum melakukan dosa dan kesalahan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maksudnya adalah kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla, karena nikmat dan rahmat Allah itu adalah sangat-sangat luas. Mari saya ambil contoh lagi tentang keluasan rahmat Allah Azza wa Jalla dan murkanya rahmat Allah mendahului murkanya terkait dengan seseorang yang telah membunuh 99 nyawa. Pernah kita dengar atau tidak, bapak-bapak kami? Saya kira pernah kita dengar tentang seseorang yang telah membunuh 99 nyawa. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita bahwa innahu qatala 99 nafsah. Berangkatlah dia mencari orang yang paling berilmu di muka bumi ini. Siapa orang yang paling berilmu? Siapa orang yang mengerti tentang hukum Allah Azza wa Jalla, yang mengerti tentang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia mencari orang yang paling berilmu. Ditunjukkanlah dia kepada seorang pendeta. Lalu diajukan kepada sang pendeta ini, innahu qatala 99 nafsah. Orang ini telah membunuh 99 nyawa. Adakah pintu taubat baginya? Sang pendeta ini mengatakan, la, tidak ada pintu taubat baginya. Sudah membunuh 99 nyawa. Maka karena putus asa dari jawaban sang pendeta ini, dia genapi 100 nyawa dibunuhnya. Barakallahu fikum. Dia datang ingin mengetuk pintu taubat dan mencari jalan-jalan yang akan mengarahkan dan membimbing dia ke pintu taubat. Ternyata sang pendeta itu menutup, tidak ada pintu taubat bagi engkau. Karena putus asa, dilengkapi 100 nyawa yang telah dibunuhnya. Barakallahu fikum. Dalam kondisi demikian, dia merasa kotor dan salah. Siapa yang dicari? Siapa yang dibutuhkan dalam kehidupan orang-orang yang tersesat? Adalah orang-orang yang berilmu, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Kembali dia mencari siapa orang yang paling berilmu di muka bumi ini. Oleh karena itu, ditunjukkanlah ila rajulin alimin, kepada seseorang yang benar-benar berilmu. Lalu dilaporkan kepadanya, innahu qatala mi'ata nafsin, orang ini telah membunuh 100 nyawa. Adakah pintu baginya untuk bertaubat? Orang alim itu memberikan jawaban, ma yahulu bainahu wa bainat taubah, apa yang akan menghalangi dia dari taubat? Tidak ada pintu tertutup buatnya untuk bertaubat. Pintu taubat terbuka lebar buatnya, buat engkau. Setelah itu, senang, riang, gembira, sang alim ini memberikan bimbingan yang keberikutnya. Beliau mengatakan, idhab, pergilah engkau ke tempat ini dan itu. Di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah. Beribadahlah engkau kepada Allah bersama mereka. Kedua bimbingannya, jangan engkau kembali ke kampung halamanmu, karena kampung halamanmu itu adalah kampung halaman yang jelek, kata sang alim itu. Setelah mendapatkan kabar gembira buat dirinya, dia mencoba melangkah menuju tempat yang diarahkan oleh sang alim tersebut. Di pertengahan di jalan, Allah Azza wa Jalla mencabut ajalnya. Belum pernah berbuat amal soleh dan kebajikan. Dia sudah melangkah mewujudkan niatnya ingin bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, malaikat azab dan malaikat rahmat kemudian bersilang pendapat. Malaikat azab ingin mengambilnya, karena dia belum melakukan amalan kebajikan sedikit pun. Malaikat rahmat ingin mengambil dia karena dia sudah berniat untuk melaksanakan kebaikan. Allah mengirim malaikat yang lain untuk menjadi hakim di antara kedua malaikat ini. Allah berpesan kepada malaikat yang menjadi hakim agar mengukur negeri mana yang dia lebih dekat darinya. Kalau negeri yang ditinggalkan negeri yang jelek, dia lebih dekat darinya, berarti dia adalah pemilik malaikat azab. Tapi kalau dia adalah pemilik atau negeri yang dituju lebih dekat, berarti dia adalah pemilik rahmat, pemilik malaikat rahmat. Allahu azza wa jalla, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan negeri yang akan dituju untuk mendekat kepada mayat tersebut. Bukankah ini adalah rahmat Allahu azza wa jalla? Di saat orang ingin melaksanakan ketaatan dan kebajikan, maka Allah Azza wa Jalla tuangkan rahmatnya kepada orang tersebut. Allah Azza wa Jalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan negeri yang dituju itu untuk mendekat kepada mayat orang tersebut, sehingga menjadi pemilik malaikat rahmat. Subhanallah, betapa luas rahmat Allah Azza wa Jalla. Tapi semuanya itu akan diperoleh melalui pintu-pintu ketaatan dan kebajikan. Semua rahmat dan nikmat Allah Azza wa Jalla yang belum kita dapatkan dan yang sudah kita peroleh, ini akan terjaga dan terpelihara dengan ketaatan yang kita lakukan, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Sampailah kita kepada sebuah kesimpulan bahwa untuk menjaga nikmat yang sedang kita dapatkan di kehidupan dunia ini, yaitu dengan menjaga ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu sebagai jawaban juga, tidak ada perbuatan yang paling gampang dan mudah mencabut nikmat dari diri seseorang daripada perbuatan dosa dan kemaksiatan. Terkadang ada orang yang kita melihat badannya kekar, barakallahu fikum, tapi tidak sholat, tidak beribadah kepada Allah, tidak menjalankan ketaatan, jatuh dalam satu maksiat kemaksiat yang lain. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau kita melihat fisiknya, wah, ototnya berlipat-lipat, misalkan pada hakikatnya orang tersebut lemah dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan. Dosa dan kemaksiatan itu melepahkan jasmani kita, sebagaimana dosa dan kemaksiatan itu melemahkan rohani kita, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang saya hormati, siapa saja yang ingin Allah jaga nikmat pada dirinya, Allah pelihara nikmat tersebut, Allahu azza wa jalla tambah dengan nikmat yang keberikutnya, dia harus berupaya untuk memerangi dirinya dari dosa-dosa. Maka dosa yang paling besar dan dosa yang paling pertama pencabut nikmat pada diri seseorang adalah dosa menyekutukan Allah Azza wa Jalla, yaitu dosa kesyirikan, barakallahu fikum. Ini adalah pencabut dosa yang paling besar, yang paling cepat, yang paling tertinggi, bahkan sekaligus dosa kesyirikan ini pengundang murkanya Allah Azza wa Jalla. Sekaligus dosa kesyirikan ini adalah bentuk tantangan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, kita mengingat kalau kembali kepada zaman jahiliyah dahulu, kita mendengar ada Lata, ada Uzza, ada Manat. Ternyata ini adalah Tuhan-Tuhan yang menjadi tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Lata ini adalah seorang yang soleh. Setelah mati, orang-orang jahiliyah ingin mengagungkan dia. Dibikin kuburannya menjadi tempat iktikaf, tempat mengadukan persoalan dan permasalahan. Kuburan Lata itu asalnya dari orang yang gemar bersedekah, gemar berbuat kebajikan. Ketika mati, ingin kemudian jasa-jasa baiknya ini diwujudkan, diabadikan, maka kuburannya menjadi kuburan yang dikeramatkan. Orang jahiliyah, sebelum mereka sampai ke Baitullahil Haram, mereka iktikaf dulu di kuburan. Mereka tawaf di kuburan Lata ini. Mereka mengadu, mereka mengandungkan nasib, menggantungkan nasib padanya. Baru kemudian berangkat ke Baitullah. Ini gambaran kesyirikan orang-orang jahiliyah di masa yang silam. Mengagungkan seseorang manusia, lalu kemudian dijadikan tandingan dan saingan bagi Allah Azza wa Jalla. Ini kesyirikan ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Lebih lagi kita mengerti dan menyadari kesyirikan yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, yaitu membuat gambar-gambar orang-orang soleh di tempat duduk-duduk dan ibadah mereka. Awalnya tujuannya gambar ini bisa menambah semangat dan mendorong, memberikan spirit untuk terus beribadah dengan ibadah yang tinggi, melihat orang-orang soleh itu. Lama kelamaan ilmu dilupakan, banyak orang-orang soleh meninggal dunia. Ternyata gambar-gambar itu menjadi tandingan dan saingan bagi Allah Azza wa Jalla. Tempat mengandung nasib, menganggap bahwa ini membawa berkah, menganggap bahwa ini adalah bisa menjadi tameng di perjalanan, atau menjadi tameng ketika kita berusaha dan seterusnya. Ini adalah bentuk menjadikan bagi Allah itu tandingan dan saingan. Kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar, dan pengundang murka Allah Azza wa Jalla yang paling tertinggi dan teratas. Sekaligus maaf-maaf, bahasa kasar perbuatan kesyirikan ini adalah menantang Allah Azza wa Jalla. Allah telah memerangi akar-akar kesyirikan. Allah mengutus para nabi dan rasul untuk mencabut akar-akar kesyirikan. Maka perbuatan syirik itu merupakan bentuk tantangan terhadap Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita, melindungi anak cucu kita, melindungi negeri kita, terlebih khusus di KSB ini, lebih khusus lagi di Maluk. Tidak ada penampilan-penampilan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla yang menantang murka Allah, yang menantang Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Sudah masuk waktu isya? Sudah masuk belum? Sudah. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, ini adalah gambaran bahwa tidak ada pencabut nikmat yang paling besar daripada dosa menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, dosa yang kedua di bawah dosa syirik dan kufur adalah dosa mengada-ngada dalam urusan agama. Menganggap bahwa ini dari agama, padahal Islam tidak pernah mengajarkan, tidak pernah memberikan bimbingan, tidak pernah mengarahkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memberikan teladan dan contoh. Kita anggap amalan ini dari Islam, amalan ini dari bimbingan Nabi, maka ini adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal di saat mengada-ngada dalam urusan agama Allah Azza wa Jalla. Maka tugas kita para da'i ilallah, tugas kita para da'i ilallah berkontribusi di negeri kita ini menangkal murka dan azab Allah Azza wa Jalla, mendakwahkan tentang Islam yang benar, menyelamatkan muslimin dan muslimat dari dosa-dosa kesyirikan dan dosa-dosa mengada-ngada dalam syariat Allah Azza wa Jalla. Mungkin aparatur negara dari TNI dan Polri tidak akan menyentuh hal ini. Yang disentuh adalah kemaksiatan, narkoba, berjudi dan seterusnya. Tapi ini adalah pengundang murka Allah yang sangat besar. Tugas para da'i ilallah Azza wa Jalla, mari kita bersama-sama menjaga negeri kita ini dari musibah demi musibah silih berganti datang dengan mendakwahkan pengajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sebelum saya tutup, ma'asyiral muslimin, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada segenap pengurus Masjid Nurul Islam Maluk yang telah memberikan kesempatan untuk saya bertatap muka dengan saudara saya kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati. Demikian juga saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada siapapun yang menjadi penyebab kebaikan ini terwujud dan terlaksana. Semoga menjadi amal timbangan di sisi Allah Azza wa Jalla yang lebih dari apa yang kita korbankan. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.